ano nagkikita na manyang pagkat kamalah cinta adi agad condongnya hati dengalau dia nandek tangan tangan malah cinta adi agak condongnya.